batas-batas waktu di antara kita. Ingin rasanya mengarungi bahtera cinta. Ku berharap mungkinkah ku raih setetes embun hati yang telah kau.